Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi ma la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang ke-75 dari surat Al-Baqarah. Qala Allahu ta'ala: Afatatma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. أفتطمعون, tentunya ini khitab kepada Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamzah di sini sibham, kata Sufyan bermakna istib'an wa ta'is. Pertanyaan yang intinya maksudnya adalah menunjukkan jauhnya. Wa ta'is yakni untuk menerangkan, menjelaskan kepada kaum muslimin agar jangan banyak berharap. Tadi ya'as itu asalnya putus asa. Apakah kalian berharap dengan harapan yang penuh keinginan sangat? Karena at-tama' itu adalah ar-raja al-maqrun bi-raghbatil aqidah. Tama' itu adalah harapan yang diiringi dengan keinginan yang kuat. Apakah kalian, ini wahai Rasul dan kaum mukminin bersamanya, sangat berharap an yu'minu lakum? Yu'min di sini iman bermakna tasdiq. Apa kalian berharap sangat mereka, yakni orang Yahudi, membenarkan kalian? Ini pertanyaan sekali lagi untuk menunjukkan istibah. Tidak mungkin. Ya, hendaknya kalian jangan banyak berharap mereka percaya kepada kalian. Apa sebabnya? Waqad kana fariqu minhum. Karena telah ada fariq, yakni ta'ifah. Telah ada sekelompok minhum, minal yahud. Yasma'una kalam Allah, mendengar kalam Allah. Mendengar Taurat. Mendengar, ya, apa yang disampaikan Musa ketika selesai bertemu dengan Rabbnya. Dua penafsiran yang ada. Thumma yuharrifunahu. Kemudian mereka mentahrifnya. Mentahrifnya, menyelewengkan dari mana yang sebenarnya. Min ba'di ma aqaluh, setelah mereka memahaminya. Artinya kalamullah yang langsung mereka dengar saja mereka mentahrifnya. Mereka menyelewengkan dari mana sebenarnya setelah mereka memahaminya. Apalagi Al-Quran yang tidak mereka dengar. Iya. Yang tidak sampai kepada, yang tidak sampai kepada Nabi mereka. Lebih-lebih lagi. Wahum ya'lamun, pada mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang mentahrif. Ya, yang sedang menyelewengkan makna-makna kalamullah dari mana sebenarnya. Jadi sekali lagi adalah tasliyah. Allah Subhanahu wa taala berikan hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai putus asa. Jangan sampai sedih dengan keadaan mereka Yahudi yang tidak beriman. Jangan berharap banyak. Ya, karena mereka orang-orang yang mentahrif kalamullah yang mereka dengar, apalagi yang tidak mereka dengar. Mentahrif kalamullah yang sampai kepada Musa, nabinya mereka, apalagi yang tidak disampaikan kepada nabi mereka. Ini mana ayat ini kurang lebih. Allahumma sholli. Di antara ayat ini kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala menunjukkan kata beliau, man kana la yu'minu bima huwa azharu fa innahu yab'ud an yu'mina bima huwa akhfa. Seorang yang tidak mengimani apa yang jelas kebenarannya, nampak, maka dia lebih-lebih lagi tidak akan mungkin mengimani yang lebih samar. Apa syahidnya tadi yang saya sebutkan? Mereka mengingkari, mereka mentahrif, menyelewengkan kalam Allah yang mereka dengar langsung, yang mereka dengar dan mereka pahami, mereka selewengkan. Di antaranya, ya, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah tentang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu dalam Taurat mereka akan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul muntazar. Ketika datang mereka mengingkarinya. Sesuatu yang jelas mereka ingkari, apalagi yang lebih samar dari itu. Apa yang dalam Taurat mereka selewengkan, apalagi yang di dalam Al-Qur'an Karim. Yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yusalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghibur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima yudhi wa anhul asa wal huzn, agar Rasulullah tidak bersedih ya dengan keadaan Yahudi yang tidak beriman kepada beliau, ya, dengan menyatakan apa tatma'un. Ini sekali lagi untuk menunjukkan istibaat, memang mereka tidak mungkin beriman karena mereka sudah terbukti mentahrif kalam Allah. Yang ketiga, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah taala dari hadis ini, dari ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala takallam. Allah Subhanahu berbicara, di antara sifat-sifat kalam, dan kalam Allah itu bi sautin wa harfin masmu'. Iya, dengan suara, dengan huruf yang didengar. Sehingga sini mereka dikatakan Allah Subhanahu wa taala, mereka yasma'un kalam Allah. Disebutkan kalam Allah, Allah berbicara dan terdengar. Iya, kalam Allah itu dengan suara, dengan huruf dan dengar. Ini menunjukkan batilnya madhab akidah syariah wa man dhahaba madhhabahum. Kemudian di antara pada ayat ini kata Syaikh Ibnu Rahimahullah menunjukkan anna haul yahud qad harrafu kalam Allah. Mereka orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang telah mentahrif kalam Allah. Ya, sehingga pendahulunya ahlu tahrif adalah Yahudi. Sebagaimana sudah kita nukil kemarin kata ulama kita, ya, lam yang ada pada ahlu tahrif al-mu'awilah yang mentahrif istawa menjadi istaula, itu seperti nun yang ada pada Yahudi yang mereka mentahrif hittah menjadi hintah. Pendahulu ahlu tahrif adalah Yahudi. Ya, mereka mentahrif. Kemudian kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala di sini menunjukkan kubuhu tahrif haulal Yahud, jeleknya tahrif ilahul Yahudi. Kenapa? Karena mereka mentahrif ma'akadu, mereka mentahrif menyelewengkan makna kalamullah dari makna yang sahih yang mereka tahu. Mereka tahu persis, ya, bahkan sudah kita tahu, sudah kita sering sampaikan, Nabi kita dalam Al-Quran mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka ahlul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenal Nabi kita sebagaimana anak-anak mereka sendiri. Ini masalah yang menunjukkan sangat kenal sifat-sifat Rasul dalam kitab-kitab mereka. Ternyata ketika datang, ya, mereka tahrif, mereka mengingkar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala di antara faedah ayat ini, qubhu tahrif kalamillah wa anna dhalika min sifatil yahud. Iya, jeleknya seorang yang terjerumus dalam tahrif, jeleknya mentahrif kalamullah. Tahrif itu dalam akidah yang kita baca ada tahrif lafzi, ada tahrif ma'nawi, dan dua-duanya sesat. Perbuatan jelek. Dan itu adalah sifatnya Yahudi. Mentahrif kalamullah itu sifatnya Yahudi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.